Lukas, Hondongam, 24. Benyi-benyi pin dua minggu eta to'o. Ya lek bos anak-anak bae ne laku untuk kubu, umbawa bawa mubanau indo puhan apa toka. Suya lako, ya naita nindo batu di lapas ambak baloko, puhan di loli lau. Ya lek bain tama indo loko, sabo taun den nalambi indo wakke na puang Yesus ilam. Mahasan ni mak ba pusak-pusak muitai, ya pisanan hangke dek diampe na dua tau basi mak puhe bapan kaha. Naitana, ya sanyum mahea lambi mop tado kulitak menomba. Sapo, mak kada indo tau nawa. Akan nam piakwa tutubu lana lalak na tomati, pak den ninde akatubu sule. Tak ada kaum kilalai indo puan atau lasang kuak indo anak dia pokok Galilea nawa. Anak Mentolino la di beho la kepala liman na toma dosa la na pateya bo kaju si tambem. Anak lan nalo kata lunna lipati bangus sule. Mana nak kilalai indo tulak na puang Yesus. Tapa na sule dia ma indo kubu. Ia na tulak asa mengan indo kahakah na ita laku indo to 10 mesa suho na puang Yesus. So lenggan na to sintuhui. Indo bayi neto sulim tula indo kahakaya to'o isa nga Maria Magdalena, Yohana, Maria indo na Yakobus, anna dem pisanakanaka solana. Sapo indo ingan na suho ta ang katapa indo bayi ne, akan nasa nga hiya matula sa sababa. Sapo tapakit dia Petrus, lumumpak laku indo kubu. Sulilako, lumukun na ulay tama indo loko, ya naita nanggahan pebalun na tihong kailaan. Ya makpasulim Petrus na pasindum na pinabanawa ang kahakaya to'o. Aloy tatoo, de dua pentu na puang Yesus lao lako mesa tonda isanga Emmaus, umbay 10 mesa kilo la na Yerusalem. Masa ni melao, natulaw nindunggan na kahakah to puha dadi. Masa ni sipak tula, sulihan puang Yesus an na melao sola-sola. Muita puang Yesus, sa puak den nulaway matana na suhun tak na isam. Ya makalan puang Yesus nawa, akah ya ikon tula masa melao? Ya basin tohom, manabu na wan na diita. Matula nindo mesa isanga Kleopas nawa. Inggan na tau tolangan Yerusalem. Umbay anggan ni kota muisan ni. Indo kahaka hapuha da diyabo. Sana kabingin na lesu. Nakutanayin puang Yesus nawa. Kahaka akah ya dadi. Natimba nawa. Diona indo puang Yesus to Nasaret. Mesa nabi to na ponnoi kuasa. Susi ilan tula na tempak palakuan na. Diolo na puang Allah Ta'ala anenggan na hupatau. Nabeho inggan na kapala sando na pepungu talakoto makpahenta, an namala na tahungkum mate. Ia na pesawin na bukaju sitambel lambik mate. Moi kiladaa, ia hakihan walau lapas anto Israel. An na temo, Allah kataluna na nadadi kahakahayato. Mane denni, sanakanaka buah nilang kami sangki, sulika na patikedu. Aka bengi-bengi pian nalek pula kundo kubu. Sapo tahun dia nalambik bakena. Ya amak pasule na nanatulasan kan inawa. Muita kan dua malaika nanatulasan kan nawa. Tubur sule pong Yesus. Ya alek baksia sanaka-naka solaki la kundo loko. Anna nalambik si da susiliu indo pak tulak na baini. Anna pak dem puang Yesus nalambik. Mak kalan puang Yesus nawa. Awa nama hokwa. Aka tak liu piak malam kata pa indo tulak na inggan na nabi. Aka tak da kata indo to dilantik lami pasalama, lapahal lu usik di yolenggan na indo pandah haam, manir lambi ika matandian na. Mani na pumakarisuan ni puang Yesus inggan na indo to puha ti suha, dio na kalena ilam pepondongan na Musa an na suha na inggan na nabi. Mahasan pi mak tulak, ya lambi kale laku indo tondak lanongi. Na agai lele mi puang Yesus latahu, sapok basin na kekek nawa, tatohon apa bengi kalabengim. Ya tohon duka puang Yesus lamak bengi sola. Tapa namu koi lamangande, ya mualah hoti puang Yesus anna nasambajani manena piak-piai na beem. Manena isan dipole nawa puang Yesus yan niya, sapok tapapak debabe naita. Ya sipak tula nawa. Yang pelae, anna susi sugali untialan nena wanta, do sipak tula kiak mula lalam, anna na pemukalesuan kik dionisina batakada ewata. Waktu itu to'o, tapakit dek siham mengkalau lainnya Yerusalem indo to dua. Sule lainyam, na lambil indo to 10 mesa pasikola, anenggan na sola na mahasa makhempum. Mak kada indo to makhempum nawa? Awana tubuh sikda sule dewata ke puhan numpel lambi Simon. Ya tapa natula unduka indo to dua, diona indo puha dadi lampak lawanna. Anna nawa piduka, ia ham manekisan niki wa puang Yesus dia, tapa nom pia-pia indohoti. Masa siapa sifat tulak-tulak, pisanan na ketek-ketek babahan puang Yesus ilan nalak-alak na namak kadenawa. Kehongkok kua an namau pak, nalambi ungkua kamasan nangam. Sanyin tikedu an namahe akan nasanga an itu. Sapok mak kada puang Yesus nawa. Akan namahe kua, akan nabata-bata ya penawamu. Petua siya inda limangku sola parak bitiku. Aka kau hito kau. Haka a, amu pengkaleso ya an namus sama nappa ya. Aka anitu ya, tak dem balena, ana tak dem bukunna. Sisa lain demui tak ak temu. Puhe nawa, yang pak petam milimana sola palak bitik na. Sapok tangka siapin na katapai, na pobuak katilalasan na nakamangamangaan na. Ya mikutanan puang Yesus nawa. Den daka kinan demu inde. Ya nabemi mesa botunu. Na alam puang Yesus ananaan de diolona pasikulan na. Puhai, mak kada on nawa. Yanto indendo kahakaha si kutula sangkwa, watun na anasola-sola pakiak kuwa, inggan na indo puhati suha ilam pepandungan na Musa, suha na inggan na Nabi, anailah suha pampujian dio na kaleku, tak malah tala sulila kuasam. Manesanyin na isam manapahi pole, kalembasan na sin na batta kada dewata, akan nabukayam mi puang Yesus pikihan na. Manemak kada polewi nawa, puhati suha on ilam batta kada dewata nawa, to dilantik lami pasalama lesik dim pandah haam, anala tibangos sulit diomai kematian nilanal lo katalunna. Anailah sangan na, pahal lo duka di pak pakahebaal laku inggan na tau ilan indelino, diwa pahal lo mengkatobak hupa tau, anamala na ampunian dosa na puang ala ta'ala. Ana inggan na ya to'o, la di pak pakahebaan na pahandu inde Yerusalem. Ikon nak to'o la mendadi sakbi diona kahakahaya to'o. Analaku pasuliang kuak penawa maseho topuhana dan diambeku. Sapok lahapak paku ilan inde kota, sule laku napaka totok kuak indo kakuasaan ya umai suhuga. Lesu ya to'o, ya lek bom puang Yesus umpasola pasikulana, mesuhu nilamai kota, analaku mesaunya sikahuku tondak betanya. Dioi, muake liman na nung tambak pasikulana. Mahasan ni natambak, ya tiake ilangnya suhuga umpelai pasikulana. Ya sangin menombam, manemak pasui laku Yerusalem na ponnoi kakasian. Anna alwalui lambanwa dewata, umpuji sangan na puang ala ta'ala.